seorang sahabat lagi yang ingin kita ketahui keberadaannya, yaitu Thumamatu Ibnu Utsal. Thumamah Ibnu Utsal. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Thumamah Ibnu Utsal, beliau adalah Sayyidu Ahlil Yamamah, pemimpin kaum Yamamah, pemimpin dari kaum Yamamah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ba'athan Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khaylan qibala Najd, faja'at birajulin min Bani Hanifah yuqalu lahu Thumamatu Ibnu Utsal, farabatuhu bisariyatin min sawari al-masjid. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus pasukan ke arah kota Najd. Jadi ini misalkan di sini Madinah, kemudian di sebelah timur kota Madinah itu ada kota Najd yang sekarang Riyadh, Qasim dan sekitarnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan ke kota Najd. Kemudian pasukan tersebut akhirnya bisa mengambil tawanan seorang dari keturunan Hanifah yang bernama Thumamah Ibnu Utsal. Ini cerita beliau masuk Islam. Lalu Thumamah Ibnu Utsal yang pada waktu itu belum masuk Islam, beliau diikat menjadi tawanan dan diikat di dalam Masjid Nabawi, ya, agar orang-orang melihat Thumamah Ibnu Utsal. Maka fa kharaja ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menemui Thumamah. Faqala, madza 'indaka ya Thumamah, wahai Thumamah, apa yang engkau miliki, artinya ada apa denganmu? Faqala Thumamah, maka Thumamah Ibnu Utsal mengatakan, indi khair ya Muhammad, in taqtul taqtul dha damin, wa in tan'am tan'am ala syakir, wa in kunta turidul mal fasal minhu ma syi'ta faturika hatta al-ghad. Artinya, wahai Muhammad, aku memiliki kebaikan. Yaitu Thumamah ini orang terkenal, orang kaya. Jika kamu membunuh, atau jika kamu membunuhku, maka sesungguhnya engkau telah membunuh orang yang mempunyai kedudukan, karena dia termasuk dari kabir min kubara'i Bani Hanifah, termasuk dari pemuka keturunan Hanifah. Artinya, kalau seandainya Thumamah dibunuh, beliau kan sekarang sebagai tawanan, kalau seandainya dibunuh, maka beliau akan banyak yang meminta darah beliau, membalas dendam akan beliau. Wa in tan'am tan'am ala syakir. Artinya, jika engkau memberikan kebebasan, maka sesungguhnya engkau telah memberikan kebebasan kepada orang yang sangat berterima kasih. Kemudian, jika engkau ingin harta, kata Thumamah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka minta dari harta sesukamu. Maka akhirnya Thumamah radhiyallahu anhu dibiarkan sampai besok hari. Thumma qala lahu, ma 'indaka ya Thumamah. Besok harinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, bagaimana, apa yang engkau miliki wahai Thumamah? Kemudian Thumamah mengatakan, ma qultu lak, in tan'am tan'am ala syakir. Aku, apa yang aku sudah sebutkan kepada engkau, kata Thumamah, yang aku miliki, yang aku sebutkan kepada engkau, jika engkau membebaskan, maka engkau membebaskan orang yang sangat berterima kasih. Artinya, jasamu akan aku kenang. Kemudian fatarakahu hatta ba'dal ghad, Lalu Nabi Muhammad SAW meninggalkan Thumamah, dibiarkan di situ sampai setelah besok. Besoknya didatangi lagi oleh Rasulullah SAW. Ma indaka ya Thumamah? Ada apa denganmu? Atau apa yang kau miliki, wahai Thumamah? Indi ma qultulak. Yang aku miliki yang seperti yang sudah aku ucapkan, yaitu jika engkau membunuhku, engkau membunuh seorang yang merupakan pemuka masyarakat, pemuka kabilah. Kalau seandainya aku terbunuh, maka kabilahku akan membalas dendam kepada engkau. Jika engkau lepaskan, maka aku akan mengenang jasa-jasa. Jika engkau minta harta, maka aku akan berikan dari harta yang engkau minta. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Atliqu Thumamah." Bebaskan Thumamah. Ya, bebaskan Thumamah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bebaskan? Karena ketika Thumamah dibebaskan, maka pada saat itu Thumamah akhirnya akan mengenang kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa ila nakhlin qaribin minal masjid faghtasal thumma dakhala al masjid faqala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Lalu Thumamah pergi ke sebuah pohon kurma di samping Masjid Nabawi. Lalu dia mandi di situ, kemudian dia masuk Masjid Nabawi, kemudian mengucapkan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Masuk Islamlah Thumamah. Kemudian Thumamah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Muhammad, wallahi ma kana ala wajhil ard abghadu ilayya min wajhik. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh ilayya." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, tidak ada di atas muka bumi ini wajah yang paling aku benci dibandingkan wajahmu asalnya seperti itu. Kemudian sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Akibat apa? Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu membebaskan beliau, dan ini termasuk dari taktik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap musuh-musuh, dan ini cara berdakwah yang lembut. Wallahi ma kana min dinin abghadu ilayya min dinik. Demi Allah, dahulu tidak ada agama yang paling aku benci dibandingkan agamamu. Fa asbaha dinuka ahabbad din ilayya. Maka sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Wallahi ma kana min baladin abghadu ilayya min baladik. Demi Allah, tidak ada daerah yang paling aku benci dibandingkan daerahmu, yaitu kota Madinah. Karena ahlul Yamamah bukan dari Madinah, ya, penduduk kota Yamamah bukan dari kota Madinah. Fa asbaha baladuka ahabbul biladi ilayya. Maka kan beliau kan diutus pasukan ke daerah beliau, kemudian beliau yang ditangkap sebagai tawanan, dibawa ke kota Madinah, begitu ceritanya. Makanya beliau mengatakan, daerahmu, negaramu, kotamu, yaitu kota Madinah, dahulunya adalah kota yang paling aku benci. Kemudian sekarang sudah menjadi kota yang paling aku sukai. Wa inna khaylaka akhadatni wa ana uridul umrah. Famadha tara? Sesungguhnya pasukanmu menawanku tatkala itu aku sedang umrah. Kita ketahui bahwa orang-orang Arab dahulu, meskipun mereka tidak masuk Islam, mereka juga mengerjakan haji dan umrah. Famadza tara? Lalu apa pendapat engkau? Pasukanmu menawanku tatkala di tengah jalan aku sedang ingin berumrah menuju kota Mekah. Fabasyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amarahu an ya'tamir. Falamma qadima Makkah qala lahu qa'il, "Sabauta?" Qala, "La, wallahi walakin aslamtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Artinya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ditawan tatkala aku ingin umrah. Apa pendapat engkau? Artinya umrahku sekarang gimana? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira dan memerintahkan beliau untuk berumrah. Ketika sampai kota Mekah, orang kota Mekah sudah tahu bahwa jasanya Thumamah ibnu Utsal masuk Islam. Karena kita tahu Thumamah tadi adalah apa? Pemimpin kaum, tetuhannya kaum. Walakin kata orang-orang kafir Quraisy, sobauta, engkau telah kena sihirnya Muhammad. Maka beliau langsung menjawab, la, tidak, demi Allah, akan tetapi aku masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala wallahi la ya'tikum min al-yamama habbatun hintah hatta ya'dhana fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kata Thumamah, demi Allah, tidak akan pernah datang satu biji gandum pun kepada kalian wahai penduduk kota Mekah. Kita ketahui bahwa kota Mekah subur karena apa namanya? Impor, betul? Ya, impor dari luar. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang impor dari luar. Maka kata Thumamah mengancam, demi Allah, satu biji gandum tidak akan masuk ke dalam kota Mekah kepada kalian sampai diizinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kan luar biasa. Berkat akhlak yang indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia, ketika beliau meninggal dunia, kita tahu bahwa penduduk kota Yamamah murtad. Makanya ada peperangan Yamamah karena penduduk kota Yamamah murtad. Diceritakan Thumamah ibnu Utsal radhiyallahu anhu tetap di dalam keislamannya. Ini cerita tentang Thumamah ibnu Utsal radhiyallahu anhu yang akhirnya masuk dalam agama Islam. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di sana terdapat dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk orang yang masuk Islam mandi. Di antaranya hadis dari Qais ibnu Asim radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwa beliau berkata, Qais berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam uridul islam fa amarani an aghtasila bima'in wa sidr. Aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin masuk Islam, maka beliau memerintahkanku untuk mandi dengan air dan campuran daun sidr. Ini menunjukkan cerita Thumamah masuk Islam kemudian diperintahkan untuk mandi, memang kebanyakan para sahabat ataupun ada sebagian para sahabat yang mereka itu dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mandi setelah masuk Islam. Taib, kita baca sekarang. Itu poin pertama, yaitu biografi Abu Hurairah, kemudian biografi Thumamah ibnu Utsal. Biografi Thumamah ibnu Utsal, beliau meninggal pada tahun 12 Hijriah. Dan beliau meninggal dalam keadaan berjihad melawan orang-orang murtad, yaitu penduduknya sendiri. Nah, subhanallah. Ya, penduduknya sendiri yang murtad sepeninggal dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun berapa? 12 Hijriah. Kita lanjut kepada poin kedua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah Thumamah ibnu Utsal. Kisah Thumamah ibnu Utsal sudah kita jelaskan tadi, ya. Bagaimana beliau masuk ke dalam Islam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tambahan riwayat yang menarik dari Thumamah ibnu Utsal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Thumamah masuk Islam mandi kemudian salat 2 rakaat, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hasuna islamu akhikum. Sungguh Islam saudara kalian ini telah baik. Dan ini benar menjadi doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat Thumamah ibnu Utsal radhiyallahu anhu tetap dalam keadaan Islam meskipun orang kampungnya murtad, ya, meskipun orang kampungnya murtad. Taib, tentang kisah Thumamah ibn Utsal ketika ia baru masuk Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mandi. Para ikhwah, disebutkan oleh para ulama tentang hikmah kenapa mandi setelah masuk Islam. Ya. Kenapa mandi setelah masuk Islam? Ada beberapa hikmah. Yang pertama, membersihkan najis batin yang dimiliki oleh orang yang baru masuk Islam ketika sebelum berislam. Membersihkan najis batin, yaitu najis syirik. Kemudian yang kedua, yaitu membersihkan najis lahir. Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak mengenal yang namanya mandi junub, yang namanya beristinja, tidak mengenal. Saya beberapa kali diundang di negara-negara yang mayoritas tidak dijalankan syariat Islam di sana, yaitu orang-orang kafir mayoritasnya. Maka meskipun tempatnya itu bersih, bersih sih, tapi bau dan tidak nyaman. Orangnya pun juga baunya bau orang-orang yang tidak bersuci dan beristinja. Ya, ini bedanya seorang muslim dengan seorang kafir. Nah, ini sebab yang kedua kenapa dianjurkan untuk apa? Untuk mandi, karena membersihkan najis lahir. Mungkin tatkala kafir dia tidak pernah beristinja asal kencing, kemudian tidak pernah beristinja asal buang air besar, ya, kadang-kadang tidak pernah beristinja buang air besarnya, istinjanya cuma pakai tisu, tisunya kadang-kadang sekedarnya. Maka ini yang menyebabkan salah satunya dianjurkan untuk mandi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan asalnya adalah muttafaqun alaih. Apa maksudnya? Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, yaitu Imam Abdul Razzaq, di dalam kitabnya Musannaf. Musannaf Abdul Razzaq, ya, di dalam kitabnya Musannaf, Musannaf Abdul Razzaq. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam belajar ilmu hadis kita akan mendapati jenis-jenis hadis, jenis-jenis kitab hadis. Di antara jenis-jenis kitab hadis ada seperti, wah ini kada betah lagi sudah nih. Nah. Ya, ada seperti misalkan, ya, dalam kitab hadis seperti Al-Musnad. Yang kedua As-Sunan. Yang ketiga Al-Musannaf. Musannaf. Ini beberapa jenis kitab hadis, tidak semua. Al-Musnad di antaranya, Al-Musnad contohnya dulu saya sebutkan, contohnya seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Makanya nama aslinya Al-Jami' Al-Musnad. Ada nanti namanya juga Al-Jami'. ya, Al-Jami'. Ini Al-Musnad artinya adalah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang disebutkan sanad-sanadnya. Ya, yang disebutkan apa? Sanad-sanadnya. Sampai dari mulai yang meriwayatkan hadis, kemudian gurunya, naik lagi ke tabi'ut tabi'in, kemudian naik lagi tabi'in, sahabat sampai Rasulullah. Namanya musnad. Sedangkan as-sunan adalah kitab hadis yang menyebutkan hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengan hukum fikih. Hukum fikih. Ya, yang berkaitan dengan hukum fikih. Atau saya ulangi, saya agak keliru. Al-Musnad adalah kitab hadis yang disebutkan secara urutan sahabat. Kitab hadis yang disebutkan secara urutan sahabat. Seperti misalkan Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad disebutkan penyebutan hadisnya secara sahabat. Misalkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, apa saja sampai ribuan. Hadis Abu Hurairah, ya, apa saja sampai ribuan. Itu namanya musnad. Kitab hadis yang diurut, ditertibkan berdasarkan nama sahabat. Itu musnad. Di sana ada sunan. As-sunan adalah kitab yang dikumpulkan hadis di dalamnya berdasarkan bab-bab fikih. Berdasarkan bab-bab fikih. Ya. Kemudian di sini ada namanya musannaf. Ada namanya al-jami'. Al-musannaf adalah yang berdasarkan bab-bab yang diinginkan oleh penulis tersendiri, tidak mesti harus bab fikih. Musannaf, ya, bab-bab yang diinginkan oleh penulis tersendiri. Sedangkan ada al-jami'. Al-jami' adalah kitab yang mengumpulkan, kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis dari seluruh macam hadis. Misalkan bab fikih, kemudian sejarah, sirah, tafsir. Nah, ya. Nah, itu bedanya. Sahih Bukhari masuk mana, Ustaz? Ini masuk sini. Sahih Muslim masuk mana? Masuk sini. Sunan Tirmidzi masuk sini. Kenapa? Karena di dalam tiga kitab ini dijelaskan hadis fikih, hadis apa tadi? Hadis sirah, sejarah, hadis tafsir. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Bisa juga Tirmidzi masuk sini. Bisa masuk sini. Ya. Dimasukkan di sini kenapa? Karena di dalam Sunan Tirmidzi itu ada kitab sejarah. Ada kitab sejarah. Nah, ini. Musnad seperti yang sudah kita sebutkan tadi, seperti Musnad Imam Ahmad, ya. Musnad Imam Ahmad. Kemudian musannaf Abdul Razzaq, musannaf Ibnu Abi Syaibah dan semisalnya. Ya, musannaf ini biasanya hanya menyebutkan tentang riwayat-riwayat sahabat. Tidak sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat dari sahabat langsung. Nah, saya ulangi biar enggak bingung, musnad adalah kitab hadis yang ditertibkan berdasarkan nama sahabat, ya. Seperti contohnya Musnad Imam Ahmad, Musnad Abi Ya'la, Musnad At-Tayalisi, ya. Nah, kemudian As-Sunan, sunan adalah kitab hadis yang menyebutkan hadis-hadis tentang fikih, hukum-hukum fikih. Hukum salat, puasa, zakat, haji, berjihad, hukum ahli waris. Nah, ini di antaranya contohnya Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, nah itu. Kemudian al-musannaf, kitab hadis yang mengumpulkan perkataan para sahabat. Mengumpulkan perkataan para sahabat. musannaf, ya, mengumpulkan perkataan para sahabat. Adapun pembagian babnya tidak teratur, macam-macam. Kemudian al-jami', jami' adalah kitab hadis yang menyebutkan hadis-hadis dari seluruh bab. Ada bab fikih, ada bab tafsir, ada bab sejarah, ada bab macam-macam, ya, makanya disebut dengan jam. Ini contohnya musannaf, musannaf Abdul Razzaq yang kita baca sekarang, ya, musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nah, kemudian al-jami', jami' contohnya Sahih Bukhari. Asal nama Sahih Bukhari itu al-jami' al-musnad as-sahih, ya, al-jami' al-musnad as-sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi masuk ke sini. Ya, itu sebagai pengetahuan tentang buku-buku hadis. Nah, di sini disebutkan diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Abdul Razzaq yaitu salah seorang perawi yang memiliki kitab musannaf, musannaf Abdul Razzaq. Baik. Kemudian dan asalnya adalah muttafaqun alaih. Apa maksudnya asalnya adalah muttafaqun alaih? Artinya asal cerita ini ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, garis bawah itu asalnya, maksudnya asal cerita ini, asal cerita ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu dia, ya. Baik. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengambil poin yang ketiga, yaitu derajat hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dan hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Baik. Kemudian kita beralih kepada poin yang keempat, yaitu hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan wajibnya mandi untuk orang kafir yang masuk Islam. Wajibnya mandi untuk orang kafir yang masuk Islam. Dalilnya apa? Karena ada perintah. Nah, catat itu. Wajibnya karena ada apa? Ada perintah. Dan sering kita ulang-ulang, wal amru yaqtadhil wujub. Dan perintah berkonsekuensi kepada kewajiban. Semua perintah asal hukumnya berkonsekuensi kepada kewajiban. Baik, pelajaran yang kedua, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum mandi bagi orang kafir yang masuk Islam. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum orang kafir yang baru masuk Islam. Pendapat yang pertama, yaitu wajib. Ini berbeda dengan hukum yang pertama, ya, yang kita pelajari. Hukum yang pertama itu murni kita ambil dari hadis. Nah, sekarang kita ingin tahu perbedaan pendapat di antara para ulama apa. Agar kalau kita tahu perbedaan pendapat di antara para ulama itu, agar kita tidak heran dengan apa yang terjadi di masyarakat. Ya, tidak mudah mengatakan keliru, salah atau apa. Karena kita tahu, oh ternyata memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Baik, makanya poin yang kedua, apa, pelajaran yang kedua itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum mandi atas orang kafir yang baru masuk Islam. Yang pertama, yaitu pendapat pertama adalah wajib. Mereka mengatakan wajib baik yang ada penyebab wajib mandinya atau tidak ada. Tulis. Pendapat pertama wajib, baik yang ada penyebab mandinya atau tidak ada. Apa maksudnya? Penyebab mandinya di sini apa maksudnya? junub, haid, ya, ada najis ataupun tidak ada. Saya ulangi, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum mandi bagi orang kafir yang masuk Islam. Hukum mandi bagi orang yang kafir masuk Islam. Pendapat yang pertama apa tadi? Wajib. Wajibnya bagaimana? Baik yang mempunyai sebab mandi wajib atau tidak. Sebab mandi wajib apa? Haid, junub, nifas, ataupun ada najis-najis yang ada pada tubuhnya, atau tidak ada sama sekali penyebabnya. Maka pendapat pertama mengatakan wajib. Ini pendapat siapa? Pendapat Malik, Imam Malik. Kemudian Hambali. Kemudian Al-Khattabi. Kemudian Asy-Syaukani. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu alasan mereka, orang kafir itu tidak pernah mandi junub. Orang kafir enggak pernah mandi junub. Makanya sangat rentan mereka dalam keadaan junub. Maka diwajibkan mandi. Apalagi tadi berdasarkan hadis ini, ada perintah. Dan perintah yaqtadhil wujub, menunjukkan kepada kewajiban. Pendapat yang kedua, tidak wajib mandi kecuali kalau ada penyebab yang mewajibkan mandi. Kecuali ada penyebab yang mewajibkan mandi. Kalau seandainya tidak ada kewajiban yang mewajibkan mandi, maka hukumnya mustahab, hanya dianjurkan. Pendapat yang ketiga, tidak wajib mandi sama sekali. Ya, afwan. Pendapat yang kedua tadi, pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i. Hanafi dan Syafi'i. Adapun pendapat yang ketiga, yaitu pendapatnya Hambali juga. Salah satu pendapat dari pendapat Hambali, tidak wajib mandi sama sekali. Ya, tidak wajib mandi sama sekali. Tetapi hanya dianjurkan saja. Dalil pendapat ketiga menarik, coba perhatikan di sini. Tidak usah dicatat. Dalil pendapat ketiga menarik. Mereka mengatakan bahwa banyak di zaman Rasulullah orang yang masuk Islam, seperti di penaklukan kota Mekah. Hampir berapa sahabat yang masuk Islam? Orang-orang kafir Quraisy yang berada di kota Mekah masuk Islam, tapi tidak ada satupun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW mereka diwajibkan untuk mandi. Nah, ketika tidak ada perintah diwajibkan untuk mandi, tapi ada perintah diwajibkan kepada perorangan, menunjukkan tidak wajib. Saya ulangi dalil mereka, dalil pendapat ketiga, bahwa banyak yang masuk Islam di zaman Rasulullah SAW, tetapi tidak ada satupun Rasulullah SAW memerintahkan kepada yang banyak tersebut, ayo kalian mandi sekarang, gak ada. Cuma ada yang diperintahkan oleh Rasulullah sebagai person, satu-satu orang, satu-satu-satu. Nah, ini menunjukkan hanya dianjurkan, tidak diwajibkan. Kemudian dalil mereka yang lain, yaitu hadis ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke kota Yaman atau ke daerah Yaman. Nabi Muhammad SAW mengatakan, beritahukan kepada mereka, ajak mereka untuk masuk Islam. Kalau mereka sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka beritahukan mereka diwajibkan untuk sholat. Nah, ini tidak ada kewajiban untuk mandi. Nah, silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tadi sudah saya sebutkan pendapat yang ketiga dengan dalilnya. Dalil yang pertama tadi apa? Pendapatnya dulu apa? Pendapat yang ketiga adalah tidak wajib sama sekali. Berarti hanya dianjurkan. Tidak wajib sama sekali. Tidak melihat apakah ada penyebab, tidak ada penyebab. Pokoknya enggak wajib, hanya dianjurkan. Dalil mereka yang pertama yaitu apa? Orang Islam banyak yang masuk Islam, tetapi tidak ada yang diperintahkan untuk mandi. Adapun sebagian yang diperintahkan untuk mandi itu menunjukkan bahwa itu hanya dianjurkan. Yang kedua, dalil mereka apa? Dalil yang dipakai yaitu Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal memerintahkan ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah, dakwahi mereka, ajak mereka untuk bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kalau mereka sudah bersyahadat, maka beritahukan mereka bahwasanya mereka wajib sholat. Nah, di sini tidak ada perintah untuk mandi. Wallahu alam, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita ambil tarjih, kita menguatkan pendapat yang mana bahwa mandi hanya dianjurkan. Hanya dianjurkan, tetapi sangat ditekankan. Dan mandi banyak manfaatnya, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa orang kafir jarang mandi junub, bahkan tidak mengenal mandi junub. Orang kafir banyak najis-najis yang masih tersisa pada tubuhnya. Maka wallahu alam, pendapat yang kita ambil pada malam ini tentang mandi orang kafir yang baru masuk Islam, hukumnya hanya dianjurkan. Wallahu alam. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum masuk kepada hadis selanjutnya, saya ingin mengoreksi tadi yang sudah kita tulis. Musannaf, saya cari di sini perkataan para ulama, musannaf artinya adalah kitab hadis. Kalau tadi kita salah, koreksi ya, saya sebutkan sekarang. Musannaf adalah kitab hadis yang ditertibkan berdasarkan bab-bab fikih. Baik hadis yang sampai kepada Rasulullah atau kepada sahabat atau kepada tabi'in. Nah, itu dia. Musannaf adalah kitab hadis yang ditertibkan berdasarkan bab-bab fikih. Baik hadisnya sampai kepada Nabi, marfu' namanya, atau sampai kepada sahabat, apa namanya, mauquf, atau sampai kepada tabi'in, maqtu'. Nah, ini dia ya, itu namanya musannaf. Itu saja sedikit tentang pengoreksian pengertian musannaf. Ya, kita masuk kepada hadis ke-122. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin, akhrajahu as-sab'atu. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang laki-laki yang sudah baligh. Diriwayatkan oleh 7 orang imam. Poin pertama yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama ini adalah nama kunyah. Jadi beliau terkenal dengan nama kunyah, ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Saking terkenalnya, maka kadang-kadang nama aslinya tidak dikenal. Nama aslinya yaitu siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari. Al-Khazraji Al-Ansari. Jadi Sa'ad bin Malik ibnu Sinan Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau meninggal pada tahun 63 atau 64 atau 65 atau banyak perkataan ataunya 74 di kota Madinah. Di kota apa? Madinah. Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik ibnu Sinan. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala tentang terjemah atau biografi Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau adalah imam, mujahid, muftil Madinah, ahli fatwanya kota Madinah. Berarti orang pintar ini, orang berilmu dari para sahabat, ya, ahli fatwanya kota Madinah. Karena memang beliau dari kaum Ansar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menarik dari Abu Sa'id Al-Khudri adalah sebuah riwayat, yaitu beliau bercerita, "Uridtu yauma Uhud 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 13 faj'ala abi ya'khudhu bi yadi ويقول يا رسول الله إنه عبل العظام وجعل نبي الله يصعد في النظر ويصوبه ثم قال رده فردني. Artinya, bapakku, yaitu Sa'ad bin Malik, Malik bin Sinan, membawaku pada hari Uhud ke hadapan Rasulullah, ya, dan pada waktu itu umurku 13 tahun. Kemudian bapakku mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sambil dipegang tangannya, wahai Rasulullah, innahu ablul izam, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah anak yang kuat. Maksudnya ayo berperang. Dia ikutkan untuk berperang. Maka Nabi Muhammad SAW melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian mengangguk-ngangguk. Tsumma qal ruddahu. Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembalikan dia. Belum saatnya untuk ikut berperang. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pada saat itu belum ikut berperang. Ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ini salah satu perkataan yang sangat menarik dari Abu Sa'id Al-Khudri. Alaika bitaqwallah. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Fa innahu ra'su kulli syai. Sesungguhnya takwa adalah puncak setiap sesuatu. Wa alaika bil jihad. Fa innahu rahbaniyatul Islam. Hendaklah kamu berjihad. Sesungguhnya itu adalah ibadahnya yang sangat kuat orang-orang Islam. Wa alayka bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an fa innahu ruhuka fi ahli sama. Dan hendaknya engkau berzikir dan membaca Al-Qur'an, sesungguhnya itu adalah ruhmu di tengah para malaikat. Wa dzikruka fi ahli al-ard, dan orang-orang akan mengingatmu di tengah-tengah penduduk bumi. Wa alayka bis-samti illa fi haq. Nah, ini wasiat yang sangat luar biasa. Dan hendaknya engkau diam kecuali dalam kebenaran. Fa innaka taghlibus syaitan. Dengan begitu kamu akan bisa menang melawan syaitan. Para ikhwah, di zaman terutama sekarang media sosial sedang paling tinggi, maka wasiat ini sangat luar biasa. Alaika bisamti illa fi haq. Artinya, diamlah kecuali dalam kebenaran. Tidak semua harus dikomen, tidak semua harus dibuat status. Misalkan OTW Martapura. Nanti misalkan OTW WC. Subhanallah, gimana itu? Ya. Yang bapak-bapak yang tua-tua OTW kan ada paham? OTW on the way. Di jalan. Lagi sedang di jalan. Ya. Itu para ikhwan yang dirahmati Allah. Enggak perlu. Tidak perlu membanyak-banyaki catatan malaikat raqib atid. Ya. Alaika bisamti illa fi haq. Hendaknya kamu diam kecuali dalam kebenaran. Baik. Kita lanjut. Poin selanjutnya itu makna hadis ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang laki-laki yang sudah baligh. Mandi Jumat maksudnya adalah mandi tatkala seseorang ingin mengerjakan sholat Jumat. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama, mandi ini adalah sebabnya karena sholat Jumat, bukan sebabnya karena hari Jumatnya. Itu dia. Perhatikan tuh baik-baik. Mandi Jumat, ya, garis bawahi. Mandi Jumat maksudnya adalah sebabnya karena ingin sholat Jumat, bukan karena hari Jumatnya. Kalau karena hari Jumatnya berarti ibu-ibu juga wajib mandi. Nah, gitu dia. Ya. Jadi benar-benar harus memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mandi Jumat yang dimaksud adalah mandi karena ingin mengerjakan sholat Jumat, bukan karena hari Jumatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pendapat yang kita ambil bahwa mandi Jumat karena sholatnya, bukan karena harinya. Kalau karena harinya berarti habis sholat Jumat boleh kita mandi. Paham? Baik laki-laki, ya, misalkan seorang yang bekerja di luar, akhirnya bau badannya keringatan, berbau, kemudian dia hadir sholat Jumat, berwudu saja hadir sholat Jumat, habis Jumatan mandi. Ini kalau kita lihat mandi Jumatnya karena harinya, tapi yang dimaksud mandi Jumatnya karena apa? Sholatnya. Wallahu a'lam. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang laki-laki yang sudah baligh. Di sini kalau kita lihat hadisnya, ala kulli muhtalim, ya. Penerjemah menerjemahkan dengan makna, bukan dengan arti. Kalau kita terjemahkan secara artinya, mandi wajib, mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang laki-laki yang mimpi. Ya, penerjemahnya menerjemahkan yang sudah baligh. Nah, nanti baru maksud yang sudah baligh di sini adalah maksud yang mimpi di sini maksudnya adalah apa? Yang sudah baligh. Kenapa disebut mimpi? Karena orang bermimpi berhubungan badan yang menyebabkan dia junub. Itu salah satu tanda orang baligh, laki-laki atau perempuan. Apa tanda-tanda baligh? Mimpi. Ya, satu-satunya mimpi. Meskipun anaknya baru berumur 9 tahun, 10 tahun, maka tetap wajib mandi. Kenapa? Karena dia sudah mimpi. Mimpinya bukan dikejar kucing. Mimpinya karena melihat di dalam mimpinya tersebut sesuatu yang menyebabkan dia junub. Penyebab baligh yang lain apa? Tanda baligh yang lain apa? Hah? Keluar, mohon maaf, rambut-rambut atau bulu-bulu di sekitar kemaluan. Maka ini orang sudah baligh. Yang ketiga apa? Bagi perempuan adalah haid. Yang ketiga masih bagi laki-laki dan perempuan. Kalau tadi yang pertama bermimpi, ini bagi laki-laki perempuan. Yang kedua keluar keluar bulu kemaluan bagi laki-laki dan perempuan juga. Yang ketiga yaitu bagi laki-laki dan perempuan juga, yaitu seorang yang sudah bisa keluar air maninya, baik itu karena mimpi atau karena dipaksa. Ya, baik itu karena mimpi atau karena dipaksa. Yang keempat, baik laki-laki ataupun perempuan, yang berumur 15 tahun. Yang kelima, baru tanda orang balig khusus perempuan, yaitu apa? Haid. Berarti ada 5 tanda yang menyebabkan kebalighan. Ya, 5 tanda. Taib. Kita lanjutkan. Di sini mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang laki-laki yang bermimpi. Maksud bermimpi adalah apa? Baligh. Diriwayatkan oleh 7 orang imam. Siapa imam-imamnya di sini? Ini bukan imamnya orang-orang Syiah. Ini imamnya imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, 7 orang imam. Apa? Pertama Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad. 7 orang. Dihafal Pak itu. Itu ulama-ulama Islam yang mengumpulkan hadis-hadis. Salah satu tanda kita berterima kasih kepada mereka adalah mengetahui kedudukan mereka. Ya. Kalau bukan karena mereka, ba'dallah, setelah Allah, maka kita tidak akan sampai hadis-hadis Rasulullah kepada kita. Dihafal itu Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Sedikit tentang menyimpang tadi saya menyebutkan tentang Syiah. Bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah dari sisi hadis adalah, kalau hadis Ahlus Sunnah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan hadis orang Syiah dari para imam. Imamnya yang 12 itu, yang mereka anggap maksum, terjaga dari kesalahan, bahkan lebih hebat dibandingkan para nabi dan para rasul. Jadi seperti misalkan kitab mereka, kitab Al-Kafi yang ditulis oleh Al-Kulaini, kemudian Biharul Anwar, itu kitab-kitab hadis terutama Al-Kafi, kitab-kitab hadis mereka. Kalau di kita Sahih Bukhari. Tapi bedanya mereka, kalau kita hadis Sahih Bukhari, kita ambil dari siapa? Rasulullah. Sedangkan kitab mereka, hadis-hadis mereka diambil dari imam. Makanya Imam Ali alaihi salam mengatakan bla bla bla bla. Enggak pakai sanad. Nah, itu beda, salah satu bedanya agama Islam dengan agama Syiah. Wallahu a'lam. Bapak ibu saudara saudari, banyak-banyak berdoa agar kaum muslim di Indonesia dimudahkan oleh Allah untuk beragama yang benar. Di saat ini banyak sekali ujian-ujian bagi kaum muslim. Ya, liberalisme, Syiah, munafik, banyak. Maka banyak-banyak berdoa agar dimudahkan. Salah satu yang mengkhawatirkan diantaranya yaitu ada nanti undang-undang perlindungan umat beragama. Undang-undang ini kalau disahkan, maka kita tidak boleh di mimbar seperti saya sekarang mengucapkan Syiah sesat. Gak boleh. Ya, orang menghina Al-Quran, menghina Allah, itu dia, saya umat beragama, harus dilindungi. Maka ini salah satu PR kita kaum muslim, dan kita sebagai rakyat biasa yang bisa kita lakukan apa? Yaitu mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepadanya. Karena itu syarat agar agama Islam tetap di bumi. Dalam surat An-Nur ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat layastakhlifannahum fil ard wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Allah telah menjanjikan orang-orang beriman dari kalian dan beramal saleh, sungguh kalian akan menjadi khalifah di muka bumi, pemimpin, dan menetapkan agama kalian, tidak ada yang menggoyahkan, dan menjadikan keamanan bagi kalian dari rasa takut. Kapan itu terjadi? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Beribadah kepadaku dan tidak mensyirikanku. Itu syaratnya. Mentauhidkan Allah. Syaratnya bukan ikut ribut di media-media sosial, ikut melaknat di media, enggak usah. Tapi syaratnya akidah yang benar, jangan mensyirikkan Allah. Niscaya kita akan mendapatkan agama Islam ditetapkan di bumi Nusantara ini. Wallah, di zaman sekarang orang menghina Al-Quran seenaknya, menghina syariat Allah seenaknya. Ini tuh mungkin yang akan saya sampaikan nanti pada waktu live Roja TV, hukum mengolok-ngolok agama. Ini harus diingatkan kaum muslim. Mengolok-ngolok agama bukan hal yang sembarangan, dosa besar, ciri munafik di zaman Rasulullah. Dan itu diserap oleh orang-orang yang berhaluan liberal. Dan itu musuh-musuh Islam. Wallahu a'lam. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk kepada derajat hadis ini. Poin ketiga, derajat hadis. Hadis ini tidak ada keraguan di dalamnya. Diriwayatkan 7 orang imam, ya, menunjukkan hadis ini sahih banget. Sahih. Enggak ada dalam ilmu hadis sahih banget, enggak ada ya. Sahih begitu ya. Ya, sahih karena diriwayatkan oleh 7 orang imam. Taib. Poin keempat, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum dan pelajaran dari hadis ini adalah maksud mandi Jumat adalah mandi karena ingin sholat Jumat. Itu dia. Maksud mandi Jumat adalah mandi karena ingin sholat Jumat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah maksud dari mimpi yaitu mandi. Maksud dari mimpi yaitu mandi. Maksud dari mimpi yaitu apa? Baligh. Yaitu orang bermimpi, ketika dia bermimpi maka dia dalam mimpinya tersebut mendapati mani, ya, mendapati mani. Dan yang ketiga yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda baligh. Yang kita bicarakan tadi, tanda-tanda baligh. Yang pertama yaitu bermimpi yang menyebabkan keluar mani. Yang kedua yaitu keluar bulu-bulu kemaluan di sekitar kemaluan. Yang ketiga yaitu mencapai umur 15 tahun. Ya. Yang keempat yaitu dapat mengeluarkan air mani atau keluar air mani, baik dengan mimpi atau dengan dipaksa. Mohon maaf ya, sedikit berbicara agak vulgar. Seorang anak berumur 9 tahun gara-gara yang ditonton macam-macam, maka kemudian dia melakukan masturbasi. Ya, insyaallah paham masturbasi atau onani. Ternyata keluar maninya, maka pada saat itu dia baligh. Ya. Nah, itu bedanya dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama mimpi, memang kalau mimpi keluar air mani junub berarti dia baligh. Kalau ini kemaluannya dapat keluar air mani, baik dengan dipaksa atau dengan mimpi. Yang kelima, yang khusus berkaitan dengan perempuan, yaitu apa? Yaitu haid. Nah, ini adalah tanda-tanda baligh. Wallahu a'lam. Pelajaran selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu wajib di sini maksudnya adalah ditinggalkan berdosa. Ditinggalkan berdosa. Dan dikerjakan berpahala. Dan dia adalah perintah yang sangat ditekankan. Berarti kalau ditinggalkan berdosa dan dikerjakan berpahala, berarti siapa yang tidak mandi tatkala ingin sholat Jumat, maka berdasarkan hadis ini, apa hukumnya? Berdosa. Berdasarkan hadis ini ya. Nanti kita baca hadis yang selanjutnya. Taib, kita baca hadis yang ke-123. An Samurata ibni Jundubin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat, wa man ightasala falghuslu afdalu. Rawahu al-khamsatu wa hassanahu at-Tirmidzi. Artinya, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka ia telah mengerjakan mandi junub. Maka ia telah mengerjakan yang wajib, dan hal itu baik. Hal itu baik. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Diriwayatkan oleh 5 orang imam dan dihasankan oleh Imam Al-Albani Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Bapak Ibu saudara-saudari, poin pertama yaitu Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub, beliau adalah Khaliful Ansar. Apa maksud Khaliful Ansar? Yaitu utusan kaum Ansor kalau ingin mengadakan perjanjian. Itu namanya Khaliful Ansar. Utusan kaum Madinah, penduduk kota Madinah, jika ingin mengadakan perjanjian atau kesepakatan. Kemudian Samurah bin Jundub dibawa ibunya ke kota Madinah setelah bapaknya meninggal, dalam keadaan beliau waktu itu berumur kurang dari 10 tahun. Ya. Jadi dibawa oleh ibunya ke kota Madinah setelah bapaknya meninggal. Kemudian Samurah bin Jundub, beliau dihadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau masih ghulam, yaitu anak yang belum berumur 10 tahun. Ada cerita menarik dari Samurah bin Jundub, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di suatu ketika Samurah bin Jundub dihadapkan kepada Nabi, kemudian ada seorang anak-anak dari kaum Ansar juga dihadapkan kepada Rasulullah. Apa, untuk apa dihadapkan? Untuk memilih siapa yang berhak menjadi pasukan perang. Maka Rasulullah menjadikan anak ini sebagai pasukan, sedangkan Samurah ditolak. Maka beliau berkata kepada Rasulullah, Samurah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laqad ajazta an hadza wa radattani. Wahai Rasulullah, engkau telah membolehkan si fulan untuk berperang dan engkau menolakku. Walau sara'tu la sara'tu. Kalau aku bergulat dengan dia, aku menang. Ya, kalau aku gulat dengan dia, aku menang, wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, fasari'hu. Ayo gulat sekarang. Di sini terdapat pelajaran menarik. Didik anak-anak kita dari semenjak dini ghirah terhadap agama, semangat untuk beragama, senantiasa yang di dalam benaknya agama, agama, agama. Didik dari semenjak dini. Ya, lihat Samurah bin Jundub belum berumur 10-an tahun ataupun berumur ghilman, yaitu ghulam yang baru 10-an tahun, tetapi ghirah, semangat untuk beragamanya sangat tinggi. Qala fasara'tu fasara'tu fa'ajazani. Akhirnya aku menang, gulat beneran menang. Akhirnya beliau diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berperang. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau memiliki banyak hadis. Ya, banyak hadis. Dan beliau termasuk daripada gubernur kota Madinah, kota Kufah selama 6 bulan. Kemudian kota Basrah selama 6 bulan. Kemudian juga akhirnya beliau meninggal dalam keadaan sendirian pada tahun 58 Hijriah. Ini sedikit tentang Samurah ibn Jundub. Jadi kalau mengenal Samurah maka ingatnya gulat. Samurah bin Jundub, ahli gulat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin kedua, makna hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maksudnya ingin mengerjakan sholat Jumat, dia berwudu, maka ia telah mengerjakan yang wajib. Wajibnya berwudu. Dan itu nikmat. Artinya itu baik. Sudah cukup itu. Dia mengerjakan wajib dan itu sudah cukup. Wah, di sini bertentangan dengan hadis sebelumnya. Kalau tadi hadis sebelumnya apa? Wajib mandi. Kalau ini cuma wudu. Nah, di sini nanti penjelasannya. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Jelas hadisnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya lebih utama dari apa? Dari wudu. Karena ini yang disebut dengan kata komparatif, kata yang menunjukkan kelebihan. Pasti ada bandingannya. Lebih utama dari apa? Lebih utama dari wudu saja. Diriwayatkan oleh 5 orang imam. Siapa 5 orang imam? Hah? 5 orang imam. Tadi 7. 5 orang imam selain Bukhari dan Muslim. Berarti siapa? Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Ya, ini pada ikhwah sekalian. Dan dihasankan oleh At-Tirmidzi. Pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama yaitu hadis 122 menunjukkan wajibnya mandi. Dan ini pendapat sebagian sahabat. Catat nih. Hadis 122 menunjukkan wajibnya mandi. Dan ini pendapat sebagian sahabat seperti Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Ammar radhiyallahu anhum. Dan ini pendapat mazhab zahiri. Mazhab zahiri dan mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad wajib. Ya. Siapa para sahabatnya tadi? Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Ammar. Dan ini pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Al-Khattabi. Pendapat yang kedua yaitu hadis 123 menunjukkan bahwa mandi Jumat mustahab, hanya dianjurkan. Dan ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama, hanya dianjurkan. Mana yang lebih kuat, Pak? Hah? Wajib atau anjuran? Maka untuk menguatkan atau mengetahui mana yang kuat, mana yang tidak, mana yang kuat pendapatnya, mana yang tidak, apakah wajib, apakah dianjurkan, kita lihat dalil-dalil yang lain. Kalau dengan ini saja kita susah menelitinya. Yang satu menunjukkan wajib, yang satu menunjukkan benar-benar anjuran. Nah, sekarang saya akan sebutkan dalil-dalil wajib. Ya. Dalil-dalil pendapat yang mewajibkan mandi. Yang pertama, yaitu hadis yang berbunyi riwayat Bukhari Muslim, "Idza arada ahadukum an ya'tiyal jum'ata falyaghtasil." Jika salah seorang dari kalian ingin mandi Jumat, maka mandilah. Ini apa? Perintah. Maka mandilah. Dan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ini dalil pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalil yang lain, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightasilu yaumal jum'ah." Mandilah hari Jumat. "Waghsilu ru'usakum wa illam takun junuban." Wah. Dan basuh kepala kalian meskipun bukan dalam keadaan junub. Kuat enggak? Kuat. Ya. Kuat, yang sangat kuat. Kemudian, nah ini sama, irtasilu berarti mandi, dan mandilah berarti menunjukkan kepada perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dalil yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullah ala kulli muslim an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyam yaghsilu ra'sahu wa jasadahu." Artinya, hak Allah yang merupakan kewajiban setiap muslim, yaitu mandi di setiap 7 hari sekali. Jadi wajibnya mandi itu, kalau orang malas-malas banget mandi itu, sekali barang seminggu. Ya. Yang di situ dia membasuh kepalanya dan jasadnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Wajib mandi. Dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, yaitu lihat Umar bin Khattab, ini hadisnya panjang, saya ceritakan. Umar bin Khattab sedang berkhutbah di atas mimbar hari Jumat. Kemudian datang seorang dari kaum muhajirin, yaitu Utsman bin Affan. Ya. Kemudian Umar bin Khattab tatkala khutbah tersebut datang, orang baru datang, ditanya oleh Umar. Beliau berhentikan khutbahnya. Jadi boleh kalau lagi khutbah itu, kalau ada yang perlu diperingatkan, boleh berhenti dari khutbahnya. Eh, duduk. Eh, kalian jangan. Saya sering kalau lagi di Damam, di Arab Saudi, kan masjid besar begitu, masjid rayanya Damam. Orang datang dari luar, ingin masuk ke dalam, ingin sah pertama. Akhirnya dia melangkahi pundak-pundak orang. Maka khatib sering sekali mengatakan, "Ya akhi, ijlis. Wahai saudaraku, duduk. La tukhatta riqaban nas. Jangan engkau melangkahi pundak-pundak manusia." Ada lagi, orang datang langsung duduk, enggak sholat. "Ya akhi, kum sholli raka'atain." Ya. Jadi ini tatkala khutbah. Nah, ini Umar begitu juga radhiyallahu anhu. Datang orang, yaitu di dalam riwayat yang Utsman bin Affan, terlambat. Kemudian Umar mengatakan, "Ayyu sa'ahari? Jam berapa ini baru datang?" Lagi khutbah itu. "Ente jam berapa ini baru datang?" Kemudian inni syughiltu falam anqalib ila ahli hatta sami'tu ta'zin. Wahai Umar, dan ini menunjukkan bahwa pemimpin boleh mengoreksi rakyatnya di tempat di hadapan orang banyak, asalkan ya tidak membuat kegaduhan. Ya, makanya Utsman bin Affan menjawab, aku tadi sibuk dan tidak kembali, tidaklah aku kembali ke keluargaku sampai baru aku mendengar azan, saking sibuknya. Kemudian aku datang ke sini pun hanya dengan berwudu. Nah, ini dia. Enggak sempat apa? Mandi. Kata Umar bin Khattab, "Wal wudu aidan." Kata kalau bahasa kita, sudah datang terlambat, cuma wudu aja juga. Nah, gitu bahasanya. Ya. "Wal wudu aidan." Cuma wudu aja. Ini lihat pendalilannya dari sisi mana? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghentikan khutbah hanya demi mengingatkan orang tersebut tentang bahwa diwajibkan untuk mandi. Ya, diwajibkan untuk mandi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalil tentang apa? Wajib. Adapun dalil tentang mustahab, apa itu dalilnya? Dalilnya yaitu perhatikan, bukankah dalam hadis Samurah tadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi sholat Jumat, barang siapa yang berwudu hari Jumat, maka dia sudah mengerjakan yang wajib dan itu baik. Siapa yang mandi lebih utama. Artinya wudu utama, kemudian mandi lebih utama. Nah, ini menunjukkan ketika sama-sama utama tapi ada yang lebih utama, menunjukkan kepada mustahab, tidak diwajibkan. Ya, kalau ada kesamaan, sama-sama utama tapi ini lebih utama, menunjukkan kepada mustahab, anjuran saja. Ya, menunjukkan kepada anjuran. Itu dalil mereka yang pertama. Dalil yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu." Barang siapa yang berwudu lalu dia perbaiki wudunya, "tsumma atal jum'ah fastama'a wa ansat." Lalu dia datang salat Jumat. Lalu ini enggak disebutkan di sini mandi. Dia mendengar khutbah dan berdiam mendengar khutbah. "Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam." Diampuni dosanya satu minggu tambah 3 hari. Berarti berapa? Diampuni dosanya 10 hari. Waman massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang main-main kelikir ke lereng tatkala salat Jumat, khutbah Jumat, maka dia telah berbuat sia-sia. Lihat hadisnya di sini bahwa Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang berwudu itu sudah mencukupi. Dua, semakin didalami Ustaz, dalilnya semakin kuat dua-duanya. Nah, kita mengambil pendapat yang mana? Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, bahwa pendapat yang mewajibkan lebih kuat secara dalil. Lebih kuat secara apa? Dalil. Pendapat yang mewajibkan lebih kuat secara dalil. Makanya diambil jalan tengah. Apabila seseorang dalam keadaan berbau badan wajib mandi. Jika tidak, maka hanya disunnahkan. Itu jalan tengahnya. Ya, apabila orang berbau badan, orang-orang beda-beda. Ada yang dari rumah datang, tidak ada bau badannya. Karena di rumah dia tidak ngerjain apa-apa. Sedangkan di luar rumah mungkin dia bekerja, keringatan dan semisalnya, maka yang seperti ini wajib mandi. Itu yang kita ambil pendapat tentang tarjih hukum ini. Ya. Berarti Ustaz, kalau ada yang cuma bau wudu aja, sah enggak wudu Jumatnya? Dosa enggak dia? Hah? Tidak berdosa. Dan ini mengumpulkan dua pendapat yang begitu kuat, satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, makanya saya katakan tadi, saya ulangi, bagi siapa yang merasa dia berbau badan maka wajib mandi. Bagi siapa yang tidak maka dianjurkan mandi, tetapi dianjurkan dia jangan meninggalkan mandi untuk sholat Jumat. Nah begitu ya pendapat yang kita ambil seperti itu. Bagi siapa yang berbau badan, merasa bau badan karena ingin berkumpul dengan manusia, maka wajib mandi. Barang siapa yang tidak, maka hanya dianjurkan, tapi jangan sampai ditinggalkan. Begitu ya. Wallahu alam. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu keutamaan sholat Jumat. Keutamaan sholat Jumat. Kenapa? Karena tidak ada sholat-sholat yang orang kalau ingin mengerjakannya harus mandi dulu. Tetapi hanya sholat apa? Sholat Jumat saja. Ini para ikhwan. Makanya kita katakan di awal yang dimaksud mandi Jumat itulah mandi karena sholatnya, bukan karena harinya. Wallahu a'lam. Ya, itu yang bisa kita sampaikan pelajaran pada pagi, pada malam ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jika ada yang ingin bertanya. Silakan. Di Banjar ini jarang pertanyaan. Kalau saya ngisi di Martapura, masya Allah, racap. Mungkin sudah pintar-pintar di sini. Nah, ya Ustaz, ada pertanyaan dari BBM. Assalamualaikum. Mohon Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, bila pertanyaan di luar materi, dari Bapak Ramadhani di Bekasi. Ya. Ya. Beberapa waktu lalu. Pertanyaan di luar materi, beberapa waktu lalu putri kami dipinang oleh seorang pria. Akan tetapi sampai saat ini pria tersebut belum memberi kabar kepada kami dengan alasan belum mendapat jawaban dari sholat istikhara. Sedangkan dari satu sisi masih ada beberapa pria lain yang masih menunggu putri kami untuk dipinang. Dan kami sebagai orang tua merasa harap-harap cemas. Mohon saran dari Ustadz untuk kami sebagai orang tua, apa yang harus diperbuat? Apakah tanda dari istikharah harus melalui mimpi? Apakah kami boleh membatalkan pinangan dari pria tersebut? Terima kasih. Ya, Opan mana Opan? Ada calon tuh. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka solusinya, solusi dulu. Solusinya untuk kejadian seperti ini, perempuan minta ketegasan. Ya. Kalau seandainya dan minta waktu, misalkan 1 kali 24 jam harus ada ketegasan. Kalau tidak ada, 1 kali 24 jam itu pun lama. 1 kali 60 menit ada ketegasan. Kalau tidak ada, ya sudah kita buka pintu yang lain untuk laki-laki yang melamar yang lain. Ya. Satu itu solusinya seperti itu. Yang kedua, pertanyaannya yaitu apakah sholat istikharah itu harus ada mimpi atau tidak? Maka jawabannya tidak harus. Sholat istikharah artinya adalah talabul khair. Jadi istikharah, kita sering mengatakan apabila ada dalam kata Arab isti, didahului dengan isti, kemudian kata setelahnya itu berarti meminta, meminta sesuatu. Nah ini istikharah, berarti meminta kharah. Kharah itu adalah khair, meminta kebaikan. Makanya sholat istikharah itu minta kebaikan. Orang yang ingin minta kebaikan, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa hal. Entah satu, dia bermimpi, tapi ini pun tidak lazim, tidak harus. Artinya kalau enggak mimpi-mimpi, masa selama misalkan ngelamar tahun ketika dia berumur 25 tahun melamar orang, kemudian istikharah. Ternyata sampai umur 50 tahun kada datang mimpi-mimpi, kada nikah lah, mana mungkin ya. Nah, kedua, tanda istikharah biasanya yaitu diberikan kemudahan dalam mengerjakan sesuatu yang diniatkan. Kemudahan ada saja mudahnya. Oh, berarti inilah jalan yang Allah berikan. Tanda yang kedua, ya, misalkan seorang ingin melamar seorang perempuan, mudah saja. Dia nggak pernah datang ke perempuan tersebut, jauh daerahnya, mengarungi lautan. Ternyata mudah saja, sampai ke rumahnya aja. Ya, nah, ini salah satu tanda. Yang ketiga yaitu ketenangan hati dan kelapangan hati untuk memilih sesuatu tersebut. Akan diberikan nanti oleh Allah kelapangan hati memilih sesuatu yang dia inginkan. Nah, ini berbagai macam tanda tatkala orang beristikharah. Jadi tidak mesti harus dengan mimpi, ya, seperti itu. Kemudian selain itu saya ingin mengingatkan tentang istikharah. Istikharah bukan hanya untuk minta jodoh. Ya. Kenapa selalu yang permasalahan jodoh dikaitkan dengan istikharah? Istikharah itu talabul khair, salat minta kebaikan dalam hal apapun. Ya, dalam hal apapun, melamar pekerjaan. Maka istikharah. Ini yang perlu diingatkan. Melamar perempuan, ya istikharah. Ya. Kemudian ingin melakukan hajatan, istikharah. Boleh istikharah untuk apa saja, bukan hanya sekedar jodoh. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam perkara istikharah adalah istikharah itu tidak mesti harus kejadiannya punya pilihan, kemudian ada yang kedua yang memberatkan. Ini enggak mesti seperti itu. Istikharah mungkin pilihannya cuma satu, tapi dia tetap istikharah. Ya, misalkan perempuan dilamar oleh seorang lelaki, maka calonnya cuma satu. Artinya pelamarnya itu cuma satu. Apakah dia terima atau tidak? Maka istikharah dia. Jadi tidak mesti harus, sebagian orang mengatakan istikharah itu ada dua pilihan, Ustaz. Berat satu, ringan yang satu. Akhirnya bingung, maka dia harus istikharah. Enggak, tidak mesti seperti itu. Karena arti istikharah adalah sholat tolabul khair. Sholat minta petunjuk kebaikan. Wallahu a'lam. Nah. Dari Nugroho di Sultan Adam. Assalamualaikum, afwan Ustaz. Jika pada hari Jumat malamnya bermimpi lalu paginya mandi junub berniat menghilangkan hadas besar, lalu apakah ketika hendak sholat Jumat kita melakukan mandi junub lagi? Nah, ini namanya at-tasyrik finniyah, yaitu menyekutukan niat dalam satu amal ibadah. Meniatkan dengan niat yang banyak dengan satu perbuatan. Itu disebut dalam bahasa fikih namanya at-tasyrik finniyah. Seperti misalkan yang disebutkan tadi, yaitu pagi Jumat sebelum sholat subuh dia junub, kemudian hari Jumat dia kemudian dia hari itu juga hari Jumat. Maka bagaimana? Apakah dia mandi junub? Tentu itu pasti karena ingin sholat subuh. Tetapi apakah dia mandi lagi ketika ingin sholat Jumat? Paham? Sama seperti orang masuk masjid setelah azan. Di hadapan dia ada sholat. Sholat, sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid. Nah, bagaimana? Apakah dia sholat tahiyatul masjid dulu, baru setelah itu qobliyah? Ataukah digabung niatnya? Yaitu dia sholat qobliyah dan itu sudah mencukupi sholat tahiyatul masjid. Maka Bapak Ibu, ini disebut dengan at-tasyrik finniyah. Lalu bagaimana jawabannya? Maka jawabannya adalah innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan-amalan sesuai dengan niatnya. Tatkala orang tersebut junub, dia mandi junub plus mandi untuk sholat Jumat. Maka berarti pada saat itu tidak wajib lagi untuk apa? Mandi, sholat Jumat. Kenapa? Karena dia sudah meniatkan dua-duanya. Kecuali kalau dia bau badannya tadi, maka silahkan dia menghilangkan bau badan tersebut. Yang kedua, yaitu seperti tadi, permasalahan seperti tadi, bahwa seorang yang sholat Jumat, seorang yang masuk setelah azan ke dalam masjid, maka bagaimana, apa yang dia harus lakukan? Sholat tahiyatul masjid dan itu sudah mencukupi afal. Sholat qabliyah dan itu sudah mencukupi sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena hadis tahiyatul masjid gimana? Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, janganlah ia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Itu sudah mencukupi, sudah terwakili dengan qabliyah. Karena dia tidak duduk kecuali setelah sholat dua rakaat. Wallahu a'lam. Nah, lagi. Benar-benar. Nah, silakan. Benar-benar Banjar ini minim pertanyaan. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya Ustaz mengenai kita ingin sholat Jumat, kemudian kita dalam keadaan berbau badan, otomatis kita ingin mandi kan. Nah, apakah penyebutan mandinya tadi kan mandinya wajib ketika kita dalam keadaan berbau badan, apakah mandinya itu kaifiatnya juga sama dengan mandi mengangkat janabah yang membersihkan, mohon maaf, kemaluan, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh dengan aturan-aturan yang dijelaskan dalam hadis, ya, ataukah asal mandi saja sehingga kemudian bersih dan fresh kembali? Ya. Kira-kira itu. Ya. Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya, mandinya kaifiatnya seperti mandi junub, dikurangi dengan membasuh kemaluan. Karena basuh kemaluan ilatnya karena junub, bukan karena dia bagian dari mandi, tata cara mandi. Ilatnya karena dia ada junubnya, maka dibersihkan. Jadi mandi, setiap pembicaraan para ulama tentang mandi-mandi wajib, pada pertemuan sebelumnya kan kita menyebutkan asbab al-mujibah lil-ghusl, sebab-sebab yang mewajibkan mandi, seperti junub, seperti masuk Islam, seperti apa lagi, mengantar mayit. Itu semua kata mandi di sini maksudnya adalah mandi yang kaifiatnya seperti mandi janabah. Seperti dimulai dengan wudu, kemudian setelah itu membasahi kepala, kemudian setelah itu disiram kepalanya 3 kali, kemudian setelah itu membasuh bagian tubuh secara menyeluruh atau dirinci, membasuh sebelah kanan dulu atau sebelah kiri. Pokoknya semua kata mandi yang disebutkan dalam hadis dan dalam bab-bab fikih itu adalah mandi dengan kaifiat mandi besar, mandi junub. Kecuali tadi, kalau dia memang tidak junub, maka tidak membersihkan kemaluan. Wallah, al-illatu taduru ma al-hukmu yaduru ma illatih. Hukum berputar sesuai dengan illatnya. Kenapa hukum kita membasuh kemaluan? Karena illatnya ada junubnya. Wallahu a'lam. Nah, yang lain kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.